aja kalau emang mempan. Kamu boleh pakai jarang goyang, tiap waktu ku rajin wiridan, solawatan, solawatan. Walau kamu pakai semar mesem, biar ku tergoda dan kesemsem. Aku solawatan tiap malam, kagak mempan, kagak mempan. Amalan yang sangat ampuh, ayo rajin bersolawat tanpa mesti ke dokter, apalagi orang pintar. Salah satu solusinya datang ke majlis terdekat, ayo ngaji, jangan lupa solawatan. Pengen makin mujarab, jurus ampuh yang kedua, baca Quran namanya solawatan setelahnya. Ojo tuh kutu rajin pelet tebet, orang nempel langsung minggat, jamin aku ilmu pelet pada gatot. Jangan ambil jalan pintas, bertaubat, but I can be with you oh darling. Tobatlah sebelum terlambat. Coba aja kalau emang mempan, kamu boleh pakai jarang goyang, tiap waktu ku rajin wiridan, solawatan, solawatan. Walau kamu pakai semar mesem, biar ku tergoda dan kesamsam. Aku solawatan tiap malam, kagak mempan, kagak mempan. Bak wes manut, ojo dati wong sirik, jauhi dukun, ojo dati wong musrik. Kek ayo dak cepat tobat meluk, aku solawatan ojo tunda sebelum terlambat. I'm slow, Wallace baby baby, solawatan bikin orang worthy baby. Rasa no, ada juga yang ngalamin masalah kamu ditinggal rabi. Tetap pada Wallace, jodoh itu gak ketukar. Dek, jangan ambil jalan pintas, bertobat, but I can be with you oh darling. Tobatlah sebelum terlambat. Coba aja kalau emang mempan, kamu boleh pakai jaran goyang, tiap waktu ku rajin wiridan, solawatan, solawatan. Walau kamu pakai semar ngesem, biar ku tergoda dan kesemsem. Aku solawatan tiap malam, kagak mempan, kagak mempan. Semoga dirimu jauhi cara yang sesat, segeralah tobat sebelum ajal merapat. Coba aja kalau emang mempan, kamu boleh pakai jaran goyang, tiap waktu ku rajin wiridan, solawatan, solawatan. Walau kamu pakai semar ngesem, biar ku tergoda dan kesemsem. Aku solawatan tiap malam, kagak mempan, kagak mempan. Amalan yang sangat ampuh, ayo rajin bersolawat tanpa mesti ke dokter, apalagi orang pintar. Salah satu solusinya datang ke majlis terdekat, ayo ngaji, jangan lupa solawatan. Pengen makin mujarab, jurus ampuh yang kedua, baca Quran namanya solawatan setelahnya. Ojo tuh kutu rajin pelet tebet, orang nempel langsung minggat, jamin engkau ilmu pelet pada gatot.